الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar imam di dalam salatul jamaah. Telah kita jelaskan sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah ta'ala tentang kriteria sepantasnya seorang untuk diangkat menjadi imam. Adapun kriteria yang pertama dilihat dari sisi al-aqra, dan yang dimaksud al-aqra al-aktsaru hifdzan, adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'an apabila dia membaca dengan bacaan yang benar. Naam, adapun al-muallif hafizahullah ta'ala, di sini beliau mengatakan ajwaduhum qira'ah, yang paling bagus dalam membaca Al-Quranul Karim. Lalu kata beliau al-alimu bifiqhi salati, yaitu seorang yang mengerti tentang fikih salat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa bukan sekedar menghafal Al-Quranul Karim, namun seorang yang diangkat menjadi imam seharusnya dia mengerti tentang hukum-hukum salat, hukum-hukum seputar salatul jamaah, terkhusus status dia sebagai imam. Adapun apabila dia hanya menghafal Al-Quranul Karim dalam keadaan dia tidak mengerti tentang hukum-hukum salat, maka yang seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak sepantasnya untuk diangkat menjadi imam. Fa idza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah, qaddima al-qari'u al-afqah 'ala al-aqra' ghairi al-faqih. Maka apabila berkumpul antara dua orang, yang pertama orang yang sangat bagus bacaannya, sangat bagus bacaannya, ada satu orang lagi dalam hal bacaan tidak sebagus yang pertama, akan tetapi dia memiliki ilmu fikih, dia mengerti tentang hukum-hukum salat, dia seorang yang faqih, maka kata beliau didahulukan al-qari'ul afqah 'ala al-aqra' ghairil faqih. Didahulukan seorang yang pandai membaca Al-Qur'an meskipun tidak terlalu pandai, namun dia lebih mengerti tentang ilmu fikih daripada seseorang yang lebih mengerti membaca, akan tetapi dia bukan seorang yang faqih. Sebab fikih di dalam salat itu sangat dibutuhkan agar kemudian seorang imam mampu untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat ini. Ketika dia melakukan kesalahan atau ketika ada hal-hal yang tertentu yang mengharuskan dia untuk melakukan sesuatu tanpa ilmu fikih, maka dia tentu tidak akan mampu memberi solusi yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal hajatu ila al-fiqh fi as-salati wa ahkamiha ashadd min al-hajati ila ijadati al-qira'ah. Sebab kebutuhan untuk memahami hukum salat, memahami fikih salat dan hukum-hukumnya itu lebih dibutuhkan, lebih ditekankan daripada kebutuhannya dalam hal memperbaiki bacaannya. Walhasil ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, apabila seorang itu memiliki banyak hafalan, maka utamanya dialah yang akan dipilih dan diangkat menjadi imam, terkecuali apabila dia tidak mengerti tentang hukum-hukum salat. Apabila dia tidak mengerti tentang hukum-hukum salat, maka ilmu fiqih sebagaimana yang telah kita jelaskan, para sahabat dahulu ketika disebut aqra, yang paling banyak hafalannya, maka yang dimaksud yang paling banyak hafalannya disertai dengan ilmu fiqih. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa mereka apabila mereka mempelajari 10 ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak melampauinya sampai mereka benar-benar memahami kandungannya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Mengamalkan dalam kehidupannya menunjukkan bahwa mereka apabila memiliki hafalan yang banyak, maka itu menunjukkan bahwa mereka pun memiliki ilmu fikih. Memiliki ilmu fikih. Oleh karena itu, banyaknya hafalan harus dibarengi dengan ilmu fikih, pemahaman seseorang tentang hukum-hukum seputar salat. Sampai di sini ikhwan wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.